berguna sampai mati dengan berbagi organ diri. Hidup memang sementara. Waktu akan menelan kita. Namun ada yang bisa selama-lamanya. Nama yang tersisa di dunia. Jasa yang tak terhingga. Karena itu rancanglah hidup yang berdaya guna selama-lamanya. Sehingga sekalipun Anda tak ada, nama terucap anak cucu menikmatinya. Ya, berikan hidup yang bernilai abadi dengan cara berbagi organ diri. Toh Anda mati tak memerlukan mata lagi atau organ lainnya. Ada banyak yang membutuhkan, mengapa tidak mewariskan? Alangkah indahnya kalau orang buta bisa melihat, karena kornea mata Anda, Anda wariskan untuknya. Alangkah indahnya jika mereka yang sakit tertolong karena transplantasi yang sukses, karena organ diri yang Anda bagikan untuk mereka. Mungkin kita tak lagi melihatnya karena sudah tiada di dunia. Namun, apa yang kita lakukan sangat berdaya guna. Generasi demi generasi menikmatinya. Bukankah sangat indah? Ternyata bisa berguna sampai mati. Asal Anda berani berbagi. Berbagi organ diri. Mulai pikirkan. Jangan hanya berpusat pada diri sendiri. Lihatlah ke kiri dan ke kanan. Temukan makna di kehidupan. Ukirlah hidup yang berkepanjangan. Tak lagi di dunia, namun karya nyata. Tak dapat dibantah. Anda sudah menuliskannya. Ingat, jangan tunggu. Mulailah sekarang, supaya tulisan indah sempat diselesaikan sebelum maut menjemput kita. Bersama saya, Bigman Sirait.